Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakunallahu wa barakallahu fi kunna. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Majmu' Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah. Naam. Baik. Kita masuk pada fatwa yang berikutnya. وسئل شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ Apakah memegang wanita termasuk membatalkan wudu? فأجاب رحمه الله والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء yang benar dalam permasalahan tersebut bahwasanya memegang wanita tidak membatalkan wudu tidak membatalkan wudu kecuali dan tidak membatalkan wudu secara mutlak kecuali apabila keluar dari dirinya sesuatu ketika memegang wanita. Wa dalilu hadza ma shahha anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qabbala ba'da nisa'ihi wa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Dalilnya dalam permasalahan ini apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencium sebagian istrinya ketika hendak keluar salat dan beliau sallallahu alaihi wasallam keluar salat dalam keadaan tidak berwudu yaitu tidak mengulangi wudunya. Dan sini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah tidak membatalkan wudu. Nah, hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah walaupun sebagian ahli ilmu mendhaifkan hadis tersebut. Namun sebagian yang lainnya mengatakan sahih. Bagi yang berkeyakinan bahwasanya hadis itu sahih, maka di sini menunjukkan bahwasanya hal itu tidak membatalkan wudu. Dan juga dari hal itu bisa kita dapatkan faedah bahwasanya merupakan bagian dari sunnah atau perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak keluar masjid, beliau menciumi sebagian istrinya atau istri beliau. Nah, ini sunnah teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض. Dan sesungguhnya asalnya segala sesuatu itu tidak membatalkan wudu sampai ada dalil yang sahih dan sharih yang menyebutkan bahwasanya hal itu membatalkan wudu. ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. Dan karena sesungguhnya seorang lelaki telah berwudu dengan wudu yang sempurna yang diinginkan oleh dalil syar'i maka oleh karena itu tidak mungkin untuk mengatakan batalnya wudunya tersebut sampai ada dalil syar'i yang membatalkannya. Nah, ya, ini kata Syekh. Fa in qila, dan apabila ada yang mengatakan, qad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan atau kalian menyentuh wanita, atau kalian menyentuh wanita. Nah, fal jawabu, bagaimana menjawab ayat tersebut? Fal jawabu annal murada bil mulamasati fil ay al jima. Jawabannya adalah bahwasannya yang dimaksudkan dengan ayat tersebut memegang wanita di situ adalah jima, yaitu maaf, bersetubuh. Nah, sebagaimana dikatakan oleh hal ini sahih, kama sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana ini telah sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhuma. Nah, baik. Ini. Summa inna hunaka dalilan min taqsimil ayah al-karimah. Taqsimun lit-taharati ila asliya wa badaliya wa taqsimun lit-taharati ila kubra wa sugha. Kemudian di sana, sesungguhnya di sana ada dalil yang dari pembagian ayat yang mulia itu. Dari pembagian ayat yang mulia tersebut. Nah, ini pembagian tersebut yaitu pembagian tahara kepada asal tahara dan badaliyah, pengganti tahara. Pembagian tahara kepada perkara yang besar dan kecil. Wa taqsimun li asbab taharatil kubra wa sughra, dan pembagian terhadap sebab-sebab tahara yang besar dan tahara yang kecil. Tahara yang besar dan tahara yang kecil. Nah. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah tangan kalian. Maka cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke wajah, sampai ke siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, sampai ke mata kaki. Nah, baik. Fahadhi taharatun bil ma'i asliya sughra. Maka ayat ini menyebutkan inilah asal tahara yang kecil. Asal tahara yang kecil yaitu dengan memakai air. Asal tahara yang kecil adalah dengan memakai air. Nah, baik. Summa qala, kemudian Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattaharu, dan apabila kalian junub maka bersucilah. Fa hadhihi taharatun bil ma'i asliyatan kubra. Maka tahara ini yang asliyatan kubra, maka tahara dengan air ini, dalam ayat ini apabila kalian junub ini adalah tahara kubra. Yaitu tahara kubra. Nah, Summa qala sallallahu alaihi wasallam wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammam. Dan apabila kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau telah datang salah seorang dari kalian yaitu selesai dari melakukan hajat buang air besar, atau dia menyentuh mandi wanita kemudian dia tidak mendapatkan air, maka dia bertayamum. Nah, faqaluhu ta'ala fatayammamu hadzal badal. Perkataan Allah Subhanahu wa taala fatayammamu, bertayamumlah kalian, ini tayamum ini adalah badal, pengganti tahara yang asal. Apa pengaruh tahara yang asal? Yaitu dengan air, dengan air. Nah. Baik. Qulu au ja'a ahadun minkum minal ghaidi, atau perkataan dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, atau salah seorang dari kalian selesai dari buang hajat. Hadza bayanun sababun sughra. Maka ini penjelasan sebab kecil. Sebab kecil bersuci dengan pensucian pengganti. Yaitu ini sebab kecil dengan kita melakukan sebab, melakukan tayamum. Nah, sebab kecil melakukan tayamum apabila tidak mendapatkan air. Wa qawluhu aulamastumun nisa, atau kalian tidak, atau kalian menyentuh wanita, hadza sawa, hadza bayanu sababil kubra. Ini adalah penjelasan sebab yang besar. Nah, sebab yang besar. Nah, walau hamalnahu alal masyi alladhi huwal jassu bilyad, kalau kita memahami perkataan Allah ini aula mastumun nisaa, dengan memegang seperti memegang dengan tangan, memegang biasa seperti seorang laki memegang tangan wanita, lakanatil ayatul karima dzakarallahu fiha sababain litaharatu shughra, maka sungguh-sungguh ayat ini yang mulia ini Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut dua sebab untuk melakukan tahara yang kecil. Tahara yang kecil. Wasakata an sababit taharatil kubra, dan Allah diam tidak menyebutkan sebab kita bertahara dengan tahara yang besar. Karena apa? Ma annahu qala wa in kuntum junuban fattaharu. Padahal Allah mengatakan apabila kalian junub maka bersucilah. Nah, di dalam ayat ini tadi surat Al-Maidah Allah menyebutkan sebabnya berwudu, ada sebabnya. Dan sebabnya junub ada sebabnya. Nah, di sini Allah menyebutkan sebabnya tayamum, sebabnya tahara kecil yaitu berwudu, yaitu apabila kalian buang hajat. Nah, kalau memegang wanita di sini disebutkan maknanya memegang seperti memegang biasa seorang laki memegang tangannya wanita yang bukan mahramnya, membatalkan wudu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan dua sebab yang mewajibkan dia berwudu, namun tidak menyebutkan sebab yang mewajibkan dia untuk mandi. Yang junub tadi itu tidak jelaskan apa itu junub yang dimaksudkan. Nah, wa hadza khilaful balaghatil qur'aniyah, maka kalau dipahami memegang wanita di sini seperti memegang biasa, maka ini menyelisihi kesempurnaan bahasa Al-Qur'an, balaghah, kesempurnaan bahasa Al-Qur'an. Wa alaihi fatakunul ayatu dalatun ala anna al-murada biqawli awla mastumun nisa, maka oleh karena itu makna ayat tersebut adalah yaitu awla mastumun nisa, yaitu jama'atumun nisa, yaitu kalian menjimai, yaitu menyetubui wanita. Litakunal ayatu mustamilatan ala sababaini al-mujibaini litahara, supaya ayat itu terkandung dan meliputi dua sebab yang mewajibkan untuk tahara. Dua sebab yang mewajibkan untuk tahara. Apa itu? As-sababul kubra, as-sababul akbar, was-sababul asghar. Yaitu sebab yang besar dan sebab yang kecil. Wat-taharataini as-sughra fil a'dha'i al-arba' wal-kubra fi jami'il badan. maka taharatain, dua tahara itu yang sugrah, yang kecil, yaitu pada seluruh anggota, pada anggota-anggota wudu yang empat. Apa itu yang empat? Tangan, kaki, kepala, nah, dan wajah. Nah, ini empat anggota. Adapun sebab yang besar adalah terhadap seluruh badan, yaitu junub. Wal badanul ladzi wa taharu tayammum fi adwaini faqat li'annahu yatasawa fiha taharatu shughra wal kubra. Adapun pengganti asal tahara yang mana hal itu namanya tayammum, hanya pada dua anggota saja, dua anggota wudu, dua anggota tubuh, wajah dan tangan, karena hal itu seperti kedudukannya bertaharah yang kecil maupun besar. Wa ala hadza fal qawlu ar-rajihu anna al-mas'al mar'ati la yanqudul wudu wudu'a mutlaqan sawa'un bi shahwatin aw ghairi shahwa illa yakhruju minhu shay'un. Oleh karena itu, maka perkataan yang benar bahwasanya memegang wanita tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu secara mutlak, sama saja dia memegangnya dengan syahwat, dia memegang wanita dengan syahwat, maksudnya mahramnya ini ya, maksudnya mahramnya dengan syahwat ataukah tanpa syahwat, ataukah tanpa syahwat, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Nah, baik. Kecuali keluar darinya sesuatu, kecuali keluar darinya sesuatu, kecuali keluar darinya sesuatu. Naam. Fa in kharaja minhu syai'un wajib alaihi al-ghusl in kana al-kharij maniyan. Dan maka apabila keluar darinya sesuatu, maka wajib baginya untuk mencuci. Wajib baginya al-ghusl, mandi. Wajib baginya untuk mandi. Nah, jika yang keluar darinya adalah mani, wa wajib alaihi ghuslu dzakar wal unthain ma'al wudu in kana al-kharij madiyan. Dan wajib baginya untuk mencuci, maaf, kemaluannya, wal unthain, yaitu biji pelernya, bersamaan dengan dia berwudu jika keluar darinya madi, jika keluar dengan madi, apa darinya madi. Nah, itu yang disebutkan oleh ahlul ilmi atau fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaihi pada fatwa yang pertama ini. Baik. Ini fatwa yang disebutkan. Kemudian kita masuk ke dalam fatwa yang berikutnya. Su'ila Syekh rahmatullah alaih yaitu Syekh bin Baz rahmatullah alaih, yadkhulu alayya waqtu salati fi ba'd al-ahyan wa ana musaffafatu sha'ri limunasabati ma'inah wa indama atawaddau amsahu sha'ri iqbalan wa idbaran limunasabati mu'ayyanah wa indama atawaddau amsahu sha'ri iqbalan wa idbaran tafsadu tasriha fahal yakfi an amsah alayhi min al-amam ila al-khalf faqat wa la u'iduha min al-khalf ila al-amam. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah yaitu Syekh bin Baz, masuk waktu sholat bagiku pada suatu hari, masuk waktu sholat dalam keadaan aku mengikat rambutku, mengumpulkan rambutku, yaitu mengikatnya. Karena ada suatu sebab tertentu, ada suatu sebab tertentu. Dan ketika aku berwudu dan hendak mengusap kepalaku dari depan menuju ke belakang, tiba-tiba pengikat rambutku tersebut terlepas. Kemudian rambutku yaitu terbuka. Kemudian rambutku terbuka. Maka apakah wajib bagiku? Maka apakah yang wajib bagiku cukup mengusap dari depan sampai ke belakang saja dan aku tidak mengulanginya dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Naam. Baik. Fajab rahimahullah yakfi mashu ra'si. Yakfi mashu ra'si marratan wahidatan bidan yumqaddamihi ila qafahu lihusulil wajib. Bidzalika وإعادة المسح من مؤخره إلى مقدمه أفضل إذا تيسر ذلك لقول الله تعالى لقول الله عز وجل في سورة المائدة وامسحوا برؤوسكم ولما ثبت ولما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يمسح رأسه في الوضوء ولكن الأفضل أن يعيد المسح من مؤخره إلى مقدمه إذا تيسر ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل بيديه وأدبر وفي لفظ الصحيحين بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها إلى المكان الذي بدا والله ولي التوفيق. Cukup, kata beliau rahimahullah, cukup baginya mengusap kepalanya sekali saja. Dia memulai dari arah depannya menuju ke tengkuknya. Hal ini sudah melakukan kewajiban dengannya. Dan mengulangi usapan dari belakang menuju ke depan adalah perkara afdol, adalah perkara yang afdol jika memungkinkan hal tersebut, jika memungkinkan hal tersebut. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan usaplah kepala kalian. Nah, dan sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya ketika berwudu. Nah, akan tetapi yang afdol adalah dia kembali mengusap kepalanya dari belakang menuju ke depan jika hal itu memudahkan. Nah, sebagaimana telah sabit di dalam Sahihain dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata tentang sifat Nabi sallallahu wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, maka beliau memulai dari arah depan dengan kedua tangannya menuju ke belakang. Dalam lafaz sahihain, beliau memulai dari arah depan kepala beliau, kemudian menuju ke depan sampai ke teguknya, dari kemudian dengan tangan tersebut di bawah sampai ke teguknya, kemudian beliau kembalikan ke tempat yang awal beliau mengusap kepalanya. Nah, ini yang disebutkan wallahu waliyut taufiq. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya yang afdol dari mengusap kepala adalah dari depan ke belakang, kemudian dari belakang kembali ke depan. Kenapa? Baik, ini fatwa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah jawabannya ketika menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahmatullahi alaih. Kemudian kita masuk kepada fatwa yang berikutnya. Wasu'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Anil mar'ati idza tawadda'a idza wadda'at tiflaha wa hiya tahiratun hal yajib 'alayha an tatawadda'a? Ditanya kepada Syekh rahimahullah tentang seorang wanita yang mencebok anaknya, dalam keadaan dia telah bersuci, apakah wajib baginya untuk mengulangi wudunya? Fajab rahimahullah, idza tawadda'at al-mar'atu tiflaha aw tiflataha wa massat al-farja fa innahu la yajib 'alayha al-wudu. Wa ma'lumun anna al-mar'ata allati taghsilu awladaha la yakhthuru bi baliha ash-shahwa fa hiya idza wadda'at al-tifla aw tiflata fa innama taghsilu yadayha faqat min an-najasati allati asabatha wa la yajib 'alayha an tatawadda'. Apabila wanita membersihkan anaknya atau anak lelakinya atau anak perempuannya, kemudian dia memegang kemaluan anaknya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Naam. Dan sudah perkara yang maklum, kata Syekh rahimahullah, dan sudah perkara yang maklum bahwasanya wanita ketika memandikan anaknya tidak terpikir sama sekali di dalam pikirannya untuk timbul syahwatnya. Nah, tidak terpikir sama sekali. Maka oleh karena itu apabila wanita tersebut memandikan atau membersihkan anaknya, laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia memegang, maka hanyalah dia wajib mencuci kedua tangannya saja dari najis yang mengenai dirinya ketika memandikan atau membersihkan anaknya, dan tidak wajib baginya untuk mengulangi wudunya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Rahmatullah alaihi. Nah, ini fatwa yang berikutnya. Insyaallah bisa dipahamin semua, karena jawabannya adalah jawaban yang mudah untuk dipahami dari perkataan Syekh Rahmatullah alaihi. Baik, kita lanjut. Wasuila Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Idza kuntu tahiratan thumma nadhaftu at-tilfi kana tifli waddaituhu hal yan yang qati wudu yamla. Karena di sana kan sini mungkin tulisannya tifli, di sini tilfi. Salah ini, kelihatan salah tulis. Ia ditanyakan kepada Syekh rahimahullah, aku telah bersuci. Kemudian aku membersihkan anakku, yaitu memandikan anakku. Apakah batal wuduku ataukah tidak? Apakah batal wuduku ataukah tidak? Fajaba rahimahullahu ta'ala. Fajaba rahimahullahu ta'ala. Man massa awrata ghairihi bisyahwatin intaqada wudu'uhu wakhtulifa fil massi bila syahwa. Wal arja anna massa awrata tifli litadhirihi la yanqudul wudu'a likaunihi laysa mahallan li syahwa. وهو مما تعم به البلوى ففي نقض الوضوء به حرج ومشقة ولو كان ناقضا لاشتهر عن الصحابة فمن بعدهم. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang memegang aurat selain dirinya dengan syahwat, maka batal wudunya, maka batal wudunya. Dan terjadi perbedaan pendapat apabila memegang dengan tanpa syahwat, dan yang rajih, bahwasanya memegang aurat anak kecil, yaitu anak, untuk membersihkan mereka, yaitu memandikan mereka, tidak membatalkan wudu. Karena keberadaan anak itu bukan tempat untuk timbulnya syahwat. Anak ini bukan tempat timbulnya syahwat secara fitrah. Kecuali yang sudah rusak fitrahnya. Nah. Kenapa? Dan ini adalah perkara ta'ummu bil balwah. Yaitu perkara yang sudah perkara umum, sudah merata di mana-mana. Bahwasanya kecenderungan kepada anak itu tidak menimbulkan syahwat. Ya toh, kecuali yang sudah rusak, dirusakkan oleh setan fitrahnya. Taib. Maka di dalam perkara membersihkan anak, yaitu memegang kemaluan anak sendiri misalnya, membatalkan wudu, ini ada suatu rasa berat dan masakoh keberatan suatu yang berat dan menyusahkan. Kalau seandainya hal ini membatalkan wudu, maka sungguh hal ini akan masyhur di sisi para sahabat, dan yang setelah mereka, Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh rahmatullah alaihi, Naam. Ini fatwa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan, di sini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan berupa kertas. Kita berusaha menjawabnya sesuai apa yang mampu kita bisa menjawabnya. Baik, pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang menunda-nunda pembayaran hutang? Mungkin utang ini maksudkan. Dan pembayaran buruh. Pembayaran hutang dan pembayaran buruh. Dan pura-pura lupa atau sengaja, dan sikap kita terhadap orang tersebut. Nah, pertanyaan ini adalah hukum menunda-nunda pembayaran utang adalah perkara yang tidak boleh. Perkara yang tidak boleh, dilarang oleh syariat. Nah, dilarang oleh syariat. sehingga siapa yang memiliki utang maka segera dia melunasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Baik, yang bagaimana cara pembayarannya? Nah, cara pembayarannya. Maka ini harus segera dilunasi. Nah, karena Rasulullah SAW sangat-sangat memperingatkan untuk jangan menunda membayar utang jika sudah mampu membayarnya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan madlughai dalim, yaitu menunda-nunda di dalam membayar utang adalah suatu kedzaliman. Dijelaskan dalam sarannya, menunda-nunda membayar utang suatu kedzaliman, maksudnya dia menunda di dalam melunasi utangnya dalam keadaan dia mampu untuk membayar utangnya. Dia mampu untuk membayar utangnya. Nah, ini. Adapun jika tidak mampu dia membayar utangnya, dia mengungkapkan sama orang yang dia berutang, sama orang yang dia meminjam utang padanya, minta uzur atau meminta toleransi untuk diberikan keringanan dengan cara membayarnya. Naam, dalam arti kata diberikan kemudahan di dalam cara pembayarannya sesuai kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bagi orang yang memberikan utang untuk memberikan toleransi. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisarah. Maka apabila orang yang berutang itu dalam kesulitan maka berilah dia penundaan, yaitu berilah dia toleransi untuk dia sampai diberikan kemudahan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisarah. Maka apabila orang yang berutang itu dalam keadaan susah, du usratin yang susah, maka berikanlah tanggung padanya sampai dia ada kemudahan. Maka dalam ayat ini dan hadis yang sebelumnya, syariat kita memberikan tata cara bagaimana dalam masalah utang piutang. Bagi yang berutang, kalau sudah mampu membayarnya, segera melunasinya. Karena kalau tidak, maka itu suatu kezaliman. Nah, bagi yang memiliki piutang, jika dia mengetahui orang tersebut kesusahan, tidak mampu untuk melunasinya dalam waktu yang dekat dan secepatnya, dan apalagi dia sudah datang langsung dengan meminta toleransi, bukan meminta diminta kerelaan untuk dilunasi semua utangnya, untuk dia diberikan kerelaan tidak membayar utang, enggak, tapi dia datang dengan niat bahwa akan tetap melunasinya, tapi tidak bisa untuk secepatnya karena kondisi dan kemampuannya yang tidak memungkinkan, maka bagi yang memiliki piutang pun memberikan toleransi. Nah, oleh karena itu inilah syarat Islam. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, maka hukumnya tidak boleh kezaliman. Nah, begitu. Bagi orang yang sudah mampu membayar, dia menunda-nundanya, apalagi di sini sebutkan pura-pura lupa atau sengaja. Menunda-nunda, pura-pura lupa atau sengaja. Nah, sikap kita terhadap orang tersebut dinasihati. Kalau antum sudah punya kemampuan, ya akhi, ya ukhti, nah, maka dilakukan. Begitu ya, diingatkan. Nah, hal tersebut. Namun jika dia dalam keadaan susah, maka kita berikan toleransi. Nah, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Dan tentunya akhwati fillah, bagi siapa yang sudah memiliki piutang pada orang lain, dia menunda menunggu sampai dia lunas atau sampai dia memiliki kemudahan, ini Allah Rasulullah SAW akan memberikan jaminan baginya jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man andara mu'asiran." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan penundaan kepada orang yang susah dalam membayar utang, atmanu lahul jannah. Maka aku akan memberikan jaminan baginya jannah, surga. Nah, hadis sahih. Barang siapa yang memberikan menunda, yaitu memberikan jaminan, yaitu memberikan memberikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesusahan dalam melunasi utang, maka aku akan memberikan jaminan baginya jannah. Nah, baik. Ini jawaban yang pertama. Jawaban kedua, pertanyaan kedua, apa Ustaz, kebanyakan dari kaum ibu mengeluh tentang mendidik anak laki-laki karena super aktifnya. Nah, atau kenakalannya, berikan tips untuk mendidik anak tersebut. Tips untuk anak tersebut di dalam mendidik anak, yang pertama adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Doakan banyak mendoakan anak kita sendiri. Karena dengan mendoakan anak merupakan sebab kesuksesan dan kebahagiaan anak itu sendiri. Walaupun mungkin kita sudah berdoa, kita belum melihat perubahan dari apa yang terjadi pada anak tersebut. Namun jangan kita putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mengabulkan doa kita kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan menjauhi hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa kita. Kemudian yang berikutnya, kita harus tanamkan pada diri kita, yaitu kesabaran dan keikhlasan. Walaupun mungkin kita sendiri terkadang timbul rasa sabar, tidak ketidaksabaran, atau mungkin sering dan kejenuhan dan bahkan mungkin kejengkelan di dalam mendidik anak, namun jangan menjadikan hal itu kita putus asa di dalam mendidik anak itu. Nah, di dalam mendidik anak tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau kita putus asa, apalagi sampai mencelah atau melaknat anak tersebut, maka itu merupakan bagian dari dosa besar. Bagian dari dosa besar. Nah, ini sebagaimana yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Sibabun muslim fusukun, mencelah seorang muslim adalah perbuatan kefasikan. Maka dari ini wajib bagi kita untuk segera bertobat kalau ada yang terjatuh dalamnya, dan menjaga lisannya dari mencaci maki anaknya. Nah, sehingga disyariatkan kita untuk banyak mendoakan anak kebahagiaan, kehidayah. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu membimbing mereka dengan tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah ini tentunya butuh kesabaran. Maksudnya tarbiyah Islamiyah, tips ini diajar dari perkara-perkara yang ringan. Maksudnya tarbiyah ini butuh terus, ya akhwati fillah, butuh terus. Maksudnya istimrar, harus terus. Nah, maka rasa keluh yang dirasakan oleh kaum ibu ini hilangkan karena butuh keistiqomahan dan terus berlanjut, terus menerus. Nah, dari satu waktu ke waktu yang lain, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan. Karena mendidik anak itu bukan seperti mendidik dalam waktu sekejap dia jadi. Nah, Rasulullah SAW memimpin kita, suruh anak-anak kalian, muru auladakum bis shalah. Suruh anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Wahu abna, wahu anam. Yaitu muru auladakum bis sholati lisaba. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashr. Wafarruq bainahum fil madajir. Dan pukullah mereka untuk karena tidak melaksanakan sholat pada umur 10 tahun. Dan pisahkan sesama mereka, anak-anak kalian, laki dan perempuan, dalam tidur. Nah, di sini Allah Rasulullah SAW memberikan tips. Bagaimana tips? Kita diperintahkan untuk menyuruh anak kita sholat 7 tahun, umur 7 tahun. Terus kita mendidik mereka sampai 10 tahun baru pukul. Baru 10 tahun umur pukul. Menunjukkan bahwasannya harus sabar. Terus berjalan dalam mengingatkannya. Coba anti perhatikan. Coba anti perhatikan. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk hal tersebut selama 3 tahun baru suruh pukul. 3 tahun bukan waktu yang sedikit ya akhwat. Wahai para ummahat, bukan waktu yang pendek untuk melatih kesabaran. Sehingga ini harus kita kedepankan. Pertama, tadi berdoa. Kemudian kedua, ikhlas dan sabar. Kemudian yang ketiga, terus menerus, jangan bosan dan jemu. Jangan bosan dan jemu. Nah, karena Rasulullah SAW memerintah kita suruh anak kalian 7 tahun sholat. Nanti 10 tahun baru pukul. Berarti 3 tahun kemudian baru kalau mereka masih bandel baru dipukul. Coba lihat bagaimana syariat Islam memberikan tips kepada kita untuk mendidik anak dengan penuh kesabaran dan terus menerus. Ya enggak? Nah, oleh karena itu terus ajari. Terus ajari, bimbing, ajari adab. Kalau dia nakal, dibimbing. Kemudian diberikan nasihat dan nasihat terus. Sampai kapan? Nah, sampai mereka jadi. Kenapa? Rasulullah SAW coba lihat. Memukul, suruh memukulnya 3 tahun kemudian. Padahal mereka belum balik 3 tahun. Menunjukkan bahwasanya ini butuh terus menerus berlanjut. Ya, terus dibimbing. Mereka doa pagi dan petang, sebelum tidur, ketika bangun, ketika makan dan minum. Ini terus diajari. Setiap mau makan, baca suruh baca bismillah. Setiap mau minum, baca bismillah. Bangun tidur, diajarkan doa bangun tidur. Ketika mau tidur, diajarkan doa tidur. Kemudian begitu, dilarang untuk berdusta. Dilarang untuk menceritakan kejelekan orang lain. Seterus menghina, mengumpat. Seterus. Nah, walaupun namanya anak-anak, ya anak-anak. Namanya anak-anak, ya anak-anak. Kita marah hari ini, orang tuanya sudah marah luar biasa. Sorenya dia tidak merasa bahwa tadi habis dimarahi. Beda kalau kita yang sudah besar ini, kalau dimarahi itu sore ini besok masih membekas itu, masih kita ingat itu. Maka kita masih kurang srek. Tapi kalau namanya anak ya coba lihat anak kita sendiri. Apa kita tadi kita jewer mungkin telinganya, kita taruh mungkin rambutnya, kita cubit mungkin pahanya. Sorenya dekat lagi main-main. Makan datang ke kita meraih apa gendong, minta gendong atau naik ke pundak kita. Nah, bermain. Dia menganggap tadi itu tidak membekas. Namanya anak-anak. Padahal kita ini jengkelnya masih ada. Dia tidak merasa dijengkeli. Nah, oleh karena itu ini tips. Saya kira tiga perkara itu sudah sangat cukup untuk memberikan motivasi pada kita, khususnya para ummahat, untuk mendidik anak. Dan ketahuilah anak laki-laki memang begitu ya. Khawatir bila memang begitu. Nah, itulah kelebihan anak laki-laki daripada anak wanita. Maka berbahagialah yang memiliki anak laki-laki. Walaupun pusing, 7 keliling ibaratnya. Baik. Afwan Ustaz, bagaimana tentang suara perempuan yang terdengar bukan mahram? Karena sebab rumah berdekatan dan susah dihindari. suara wanita adalah aurat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takhda'na bil qaul, janganlah kalian melembutkan dalam bersuara berkata. Di sini para ulama mengatakan bahwasannya suara wanita itu aurat. Nah, sehingga hukum asalnya suara wanita itu aurat kecuali dibutuhkan. Kecuali dibutuhkan. Sehingga apabila suaranya dibutuhkan untuk dikeluarkan, maka dia mengeluarkannya dalam keadaan tidak lembut, tidak melemah lembutkan, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat tersebut dalam surat Al-Ahzab. Nah, maka hukumnya hal tersebut adalah aurat. Nah, kalau tidak bisa dihindari, maka dia mengusahakan, mengupayakan suaranya jangan dibuat-buat selembut-lembutnya, semerdu-merdunya, sehingga fayat ma'alladhi fi qalbihi marad, sehingga yang di dalamnya ada penyakit timbul kenikmatan di dalam mendengar suaranya. Wa qulna qawlan ma'rufah, maka katakanlah kalian para wanita, kata Allah, dengan perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf apa? Perkataan yang ma'ruf, bahwasanya tidak terjatuh pada hal yang dibuat-buat, yang tidak dimerdukan, tidak di apalah, diindah-indahkan, tidak dimesra-mesrakan, sebagaimana dia berkata pada suaminya. Nah, begitu ya. Jadi itu maksudnya, hal tersebut asalnya aurat kecuali dibutuhkan. Maka kalau dibutuhkan, maka jangan dia memerdukan sehingga timbul penyakit. Namun kata Allah, wa qulna qawlan ma'rufah, mengatakanlah dengan kata yang baik. Nah, insyaallah cukup di sini. Dari pertanyaan itu, insyaallah subhanahu wa bi'idznillah ta'ala, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.